Karena dia diriku jadi begini, karena dia hidupku terasa sunyi. Di saat cinta masih ada, di saat rindu masih ada, badai melanda. Karena dia diri ini jadi benci, duri-duri masih melekat di hati. Melangi cinta kian pudar, luka semakin dalam menyayat. Hanya menambah luka hatiku. Biar saja diriku berteman sepi, sendiri lagi. Karena dia hati ini jadi beku, rasa cinta kasih sayang telah berlalu. Hapus nama di hatiku, semua kisah pedih masa lalu. Masa lalu.